بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. Kita melanjutkan Al-Ibah Wattabiin halaman 84. Al-Wajhul Khamis, sisi kelima, tentang jawaban terhadap apa yang dikandung hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna hunaka min ahlil ilmi, bahwa di sana dari kalangan ahlul ilmi, man qala, ada yang mengatakan, bi anna qawla Aisyata, bahwa ucapan Aisyah, mahma yaktum annasu, laisa istifhaman, bahwa ucapan Aisyah mahma yaktum annasu, bagaimanapun manusia menyembunyikan, laisa istifhaman, bukan istifham, bukan pertanyaan. Lianna mahma, karena mahma goliban biasanya, goliban mata'ati biasanya datang fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, walugatil Arabi, dan dalam bahasa Arab, syaratiyatan, sebagai syarat. Fayakunu qawluha, sehingga ucapan Aisyah yaktum huwa fi'lu syarti, adalah fi'il syarat. Wa ya'lam, sedangkan ya'lam huwa jawabuhu, adalah jawabnya. Jadi antara ulama ada yang mengatakan bahwa kalimat mahma yaktum annasu ya'lamhullah itu adalah bukan kalimat istifham, pertanyaan, bukan maknanya bagaimanapun manusia menyembunyikan Allah mengetahuinya, gitu kan? Bukan gitu, tapi ini syartiyah ya, karena mahma termasuk adat syarat yang menjazmkan dua fi'il, yang pertama fi'il syarat, yang kedua adalah jawab syarat. Jadi mahmanya maknanya mahma yaktumin nasu ya'lamhullah, bagaimanapun manusia menyembunyikannya, tentu Allah mengetahui. Jadi maknanya gitu. Ini bukan artinya, bukan terjemahnya, bagaimana bagaimanapun manusia menyembunyikannya, Allah mengetahui. Jadi bukan seperti itu, tapi intonasinya, bagaimanapun manusia menyembunyikannya, tentu pasti Allah mengetahuinya. Kemudian sekarang munaqashatu qawli Ibnu Taimiyah fi kalamihi ala hadisi Aisyah. Munaqasah, mendiskusikan ucapan Ibnu Taimiyah tentang ucapan beliau ketika menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Laqad zahaba Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berpendapat ila anna Aisyah tashakkat fi ilmillahi. Faqala rahimahullah, bahwa Aisyah ragu perihal, ini sebenarnya bukan tidak benar kalau dikatakan ragu tentang ilmu Allah, tapi ragu perihal keluasan, gitu kan? Karena keraguannya ini bukan dalam ilmunya, tapi dalam cabang ilmu. Karena kalau orang, tidak ada seorang pun ulama yang meragukan kalau orang ragu terhadap ilmu Allah itu kafir tanpa diuzur karena kebodohannya itu. Bagaimana orang yang tidak tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa itu kafir tanpa ada perincian. Tapi kalau yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah bukan ragu terhadap ilmu Allah, tapi ragu terhadap juz dari ilmu Allah, yaitu Allah mengetahui apa yang disembunyikan hati manusia. Sebagian dalam hadis Qudrah kan, orang ragu, tidak tahu bahwa Allah kuasa untuk mengumpulkan jasad yang sudah hancur lebur, ditabur di mana-mana. Ini ungkapan dari mu'alif terlalu apa? Terlalu umum. Jadi, keliru juga. Karena Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bahwa Allah Aisyah ragu terhadap ilmu Allah, tapi di sini dia akan sebutkan. Fahadhihi Aisyah tu ummul mu'minina sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ya'lamullahu kullama yaktumun nas?" Apakah Allah mengetahui segala apa yang disembunyikan manusia? Kan di sini kaitan dengan apa yang disembunyikan, kan? Jadi tidak benar kalau katakan tadi ragu terhadap ilmu Allah. tapi terhadap apa yang disembunyikan manusia. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan na'am, ya. Wa hadha yadullu ala annaha lam takun ta'lamu bidzalika. Ini menunjukkan bahwa Aisyah tidak mengetahui hal itu. Hal itu apa? Allah mengetahui apa yang disembunyikan hati manusia, bukan Aisyah tidak mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui. Wa lam takun bi adami ma'rifatiha bi anna Allah alimu bikul alimun bikulli syai'in yaktubuhu an-nasu kafiratan. Ya, di sini. Dan Aisyah dengan tidak mengetahuinya bahwa Allah mengetahui segala apa yang disembunyikan manusia, kan? Bukan tidak mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui, kan? Tapi tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui segala apa yang disembunyikan hati manusia, kan? Jadi kalimatnya tadi ucapan mu'alif keliru. Jadi walam takun bi adami ma'rifatiha bi anna Allah alimun bi kulli syai alimun bi kulli syai'in yaktumuhun nasu kafiratan. Dan Aisyah dengan tidak mengetahuinya bahwa Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang disembunyikan hati manusia itu tidaklah menjadi kafir. Jadi dengan tidak mengetahuinya Aisyah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang disembunyikan hati manusia itu tidak menjadi kafir. Wa in kana al-iqraru bidzalika ba'da qiyamil hujjati min usulil iman. Walaupun pengakuan terhadap hal itu, maksudnya pengakuan bahwa Allah mengetahui segala apa yang disembunyikan hati manusia setelah tegaknya hujjah termasuk usul al-iman. Wa inkaru ilmihi bi kulli syai'in ka inkari qudratihi ala kulli syai'in. Dan pengingkaran ilmu terhadap ilmu Allah mengetahui segala sesuatu adalah seperti pengingkaran terhadap kudrah Allah terhadap segala sesuatu. Hadza ini ma anna kanat tastahiqqu al-lawma 'ala dzambi ini walaupun bahwa ia Aisyah radhiyallahu taala anha berhak untuk mendapatkan celaan terhadap dosa. Wa li hadza lahadahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam begini mendorongnya agak mukul ya. maksudnya di sini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa berpendapat bahwa Aisyah memang tidak mengetahui apa yang Allah mengetahui segala sesuatu yang disembunyikan hati manusia dan itu adalah termasuk kekeliruan Aisyah. Tapi karena belum hal ini butuh hujjah maka beliau tidak dikafirkan. Tapi kalau seandainya hal itu terjadi setelah tegak hujjah tentu menjadi kafir itu. Itu apa maksud Ibnu Taimiyah pendapatnya gitu kan. Waqad azza hadhihi al-hadithata li muslimin. Dan Ibnu Taimiyah telah menyandarkan kejadian ini kepada Imam Muslim fi awal bidayati kalamihi, di awal ucapan beliau. Wa asyara ila misli hadza kama fil ikhtiyarat. Dan beliau mengisyaratkan kepada hal semacam ini sebagai dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat. Maksudnya ini riwayat Imam Muslim kata Ibnu Taimiyah. Wa kalamu Ibnu Taimiyah rahimahullah hadza qad hawa umuran la nuwafiqu 'alaiha. Ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ini telah mengandung beberapa hal yang kami tidak setuju, tidak menyetujuinya, tidak sepakat dengan terhadapnya. Bayyanaha ahlul ilmi, yang telah dijelaskan oleh para ulama. Wasta'ulakhisuha lakahuna. Dan saya akan meringkasnya untuk engkau di sini. Pertama, annahu infarada fi fahmi hadzal hadis ala hadhihi surah. Bahwa beliau menyendiri di dalam memahami hadis dengan pemahaman semacam ini. Wahya anna Aisyah radhiyallahu taala anha jahilat bi anna Allah bi kulli syai'in alim. Yaitu bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Tapi ini tadi juga lebih tepatnya tidak mengetahui apa yang disembunyikan hati manusia itu. Waqad khalafa Ibnu Taimiyah ta fi fahmi hadza kullaman qama bi syarhi sahihil Imam Muslim. Ibnu Taimiyah dalam pemahamannya ini telah menyelisihi semua ulama yang telah mensyarah hadis sahih Muslim, karena hadis ini hadis sahih Muslim. Kan Nawawi fi syarhil Muslim, seperti Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim, Wasyuti fi syarhil Muslim, dan Asyuti dalam syarah sahih Muslim. Wal Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf Al-Hasani Asy-Syafi'i. Juga Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf Al-Hasani Asy-Syafi'i dalam kitabnya Mukammilul Ikmal. Wa Ali ibn Sulaiman Al-Maghribi, dan Ali ibn Sulaiman Al-Maghribi dalam kitabnya Wasyuddibaj fi Syarhi Muslim ibn Al-Hajjaj. Fakullu ha'ulai, semua ulama-ulama pensyarah sahih Muslim itu qalu, mengatakan bi anna qawla na'am, mereka mengatakan bahwa ucapan na'am, ya, min kalami Aisyah radhiyallahu anha, adalah termasuk bagian ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Wa annaha saddaqat nafsaha bi nafsiha, dan bahwa Aisyah membenarkan dirinya dengan dirinya sendiri. Walam takun syakatan fi ilmillah, dan tidak ragu pada perihal ilmu Allah. Jadi maksudnya Imam Ibnu Taimiyah dalam memahami hadis ini telah menyendiri gitu kan. Karena semua pensyarah hadis sahih Muslim semua meriwayatkan bahwa na'am ini bukan ucapan Rasulullah tapi ucapan Aisyah. Jadi mahma yaktumun nasu, mahma yaktumin nasu, ya'lamullah, koma na'am, baru qala itu kan, baru Rasulullah kata. Bukan mahma yaktumin nas ya'lamullah qala na'am. Nah ini yang qala na'am ini menyelisih semua penulis kitab sahih Muslim kan awal dulu ditulis tangan kan dari kitab aslinya gitu kan. Maksudnya yang para penulis ini yang disebutnya nusakh gitu kan, mereka pada umumnya kalimat na'amnya ini langsung setelah ya'lamullah, bukan setelah na'am qala. Itu pertama itu kan. Kedua, annahu qad azar riwayat allati fiha anna qala na'am min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam li muslimin fi sahihihi, bahwa Ibnu Taimiyah telah menyandarkan riwayat yang di dalamnya ada bahwa ucapan na'am itu termasuk ucapan nabi. Ibnu Taimiyah menyandarkan riwayat ini kepada Imam Muslim dalam sahihnya. Wa hadza khata'un, sedangkan ini adalah salah. Fahiya, di mana hal ini, maksudnya ucapan na'am ini, na'am dengan kalimat na'am dari ucapan Rasul ini, innama ruwiyat fi musnadil Imam Ahmad wa ghairihi, diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, wahiya riwayatun ma'lulatun kama taqaddama wallahu alam. Sedangkan ini riwayat yang ma'lulah, yang cacat sebagaimana yang telah lalu wallahu alam. Jadi maksudnya penyandaran, kalau kisahnya memang dalam sahih Muslim, tapi kalau yang kalau sahih Muslim semuanya meriwayatkan setelah mahma yaktumin nasi alamullah koma na'am. Nah kalau yang riwayat yang Imam Ahmad qala na'am, nah yang qala na'am ini riwayatnya cacat gitu kan, apalagi menyelisihi yang sahih gitu kan, apalagi maknanya mengandung makna yang batil gitu kan. Ketiga kekeliruannya, annahu qad ta'aqqabahu litilmizuhu Ibnu Muflih rahimahullah. Ibnu Taimiyah ini telah diluruskan orang lain namanya. Diluruskan takib gitu ya. Ya, Ibnu Taimiyah telah diluruskan, telah dikritik gitu kan oleh muridnya sendiri Ibnu Mufri rahimahullah wa rajjaha, dan Ibnu Mufri menguatkan antakuna na'am min qawli Aisyah radhiyallahu anha. Wa na'am itu termasuk ucapan Aisyah. Wa atamada ma qalahu An-Nawawi fi dzalika, dan Ibnu Mufri menyandar apa memegang apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam hal itu. Faqal, di mana beliau mengatakan qala syaikhuna yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah, guru kami yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa li hadza lam yukaffirin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula syakka fi qudratillahi wa i'adatihi li anna dzalika la yakunu illa ba'da bulughi risalah wa anna minhu qawla Aisyata ya Rasulullah mahma yaktumin nas ya'lamhu Allah qala na'am. Ucapan Ibnu Taimiyah, oleh sebab itu Nabi SAW tidak mengkafirkan orang yang ragu perihal kudrah Allah dan pengembalian jasadnya. Karena hal itu tidak diketahui kecuali setelah sampainya risalah. Wa anna minhu, dan termasuk diantaranya yang termasuk apa yang diuzur ucapan Aisyah wahai Rasulullah, bagaimanapun manusia menyembunyikannya Allah mengetahui. Rasul mengatakan ya. Qala Ibnu Mufli, Ibnu Mufli mengatakan wa fi usuli muslim bi hazfi qala. Dalam usul muslim, maksudnya buku-buku sahih muslim yang inti itu kan, yang menjadi rujukan, tidak ada kalimat qala. Jadi setelah mahma yaktumin nas ya'lamullah na'am, tidak ada kalimat qala-nya. Qala fi syarh muslim, yakni An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah sahih muslim, ka'annaha lamma qalat dzalika saddaqat nafsaha faqalat na'am. Seolah-olah Aisyah tatkala mengatakan itu, mengatakan hal itu, beliau membenarkan dirinya sendiri terus mengatakan ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, qawlu Ibnu Taimiyah rahimahullah, ucapan Ibnu Taimiyah annal illata min lahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, bahwa alasan dari apa pendorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha innama kanat bisababi annaha kanat jahilatan bi ilmillah, itu disebabkan Aisyah tidak mengetahui ilmu Allah. Fala hadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam law mannaha ala syakihah fi ilmillah, terus Nabi apa mendorongnya sebagai apa celaan terhadapnya karena keraguannya terhadap ilmu Allah. Hadzal qawlu huwa kadzalika amrun qad infada bihi al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ucapan ini, pendapat ini juga termasuk hal yang mana Ibnu Taimiyah menyendiri dengan pemahaman itu. Wa kullu syurahil ladzina sabaqa dzikruhum, dan semua pensyarah sahih Muslim yang telah disebutkan tadi namanya, lam yushir ahadun minhum, tidak seorang pun dari mereka mengisyaratkan ila anna lahdan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah kana li syakkiha fi ilmillah, bahwa tidak mengisyaratkan seorang pun dari mereka bahwa dorongan Nabi terhadap Aisyah itu dikarenakan keraguan Aisyah terhadap ilmu Allah. Wa inna ma zakaru anna dzalika kana likauniha dhannat anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi naubatiha ila ba'di nisa'il akhar wa fadalahunna 'alaiha fa fa'ala biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika ta'diban laha wa zajran an tamadiha fil ghairati. Namun yang mereka sebutkan alasan kenapa Nabi mendorong Aisyah, anna zalika, karena bahwa hal itu dikarenakan Aisyah mengira bahwa Nabi SAW keluar dalam apa waktu gilir beliau, gilir kepada Aisyah, keluar menuju sebagian istri yang lain. Terus Rasul mementingkan mereka daripada Aisyah. Maka Nabi SAW melakukan hal tersebut, maksudnya mendorong itu, ta'diban sebagai apa? Ta'dib terhadap Aisyah dan penjerak dari keterlaluan dalam apa girah, cemburu itu. Jadi alasan Rasul menusuk atau mendorong itu bukan karena tadi Aisyah, karena celah antara apa Aisyah ragu, bukan, karena memang Aisyah tidak ragu, tapi karena ini girahnya terlalu berlebihan sampai Rasul ke kuburan kan, dikira ke rumah yang lain itu kan. Itu semua pensyarah Sahih Muslim. Yaqulul Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti mengatakan, falahadani, maka Rasul mendorong saya, atau ya, di sini bidal al-muhmalah dengan dal yang tidak pakai titik, minal lahdi. Nah, ada muhmalah, ada mu'jamah dengan bahasa. Kalau dulu kan, karena memang kitab itu nggak pakai titik dal dengan za, sama ya. Makanya kalau dulu, bidal al-muhmalah maksudnya dengan dal yang ada. Itu bidal, bizal al-mu'jamah dengan zal yang ada titiknya itu. Minalahdi, diambil dari kalimat al-lahad wa huwa daf'u syadid fi sadr, mendorong dengan kuat di dada. Wa hadza kana ta'diban laha min su'iz zanni. Ini adalah pelajaran bagi Aisyah dari Rasulullah karena sebab su'iz zann. Ya, karena saking girahnya, Tuzan Rasul pergi ke rumah istri yang lain. Wa qala misluhu as-Sindi fi hasyiyatihi 'ala an-Nasa'i. Hal serupa dikatakan as-Sindi dalam hasyiyahnya terhadap kitab Sunan An-Nasa'i. Wa inna mimma yurajjihu fahma jumhuril ulama anna qawla Aisyah radhiyallahu anha fala hadani laisa ta'diban wala lauman laha ala syakif ilmillah. Dan di antara yang menguatkan pemahaman jumhur ulama bahwa ucapan Aisyah maka Rasul mendorong saya itu bukan sebagai pelajaran dan celaan terhadapnya karena keraguan terhadap ilmu Allah. Apa di antara hal yang menguatkan pemahaman ini? Anna nasal hadis wa dihun tiddilalati ala zalika. Bahwa teks hadis sangat jelas menunjukkan hal itu. Liman ta'ammalahu, bagi orang yang mengamati teks hadis itu. Fa'innaha qolat, karena Aisyah mengatakan, faqola, maka Rasul mengatakan, malaki ya Aisyah tu hasya rabiah. Kenapa Aisyah? Kok apa, tersengal-sengal itu kan? Qolat, kultu, Aisyah mengatakan, saya berkata, la syai'ah, tidak apa-apa. Qola, Rasul berkata, la tuhbironi aw la yuhbironi la yuhbironi al-latif al-khabir. Kamu mau mengabarkan kepada saya atau Allah al-latif al-khabir yang akan mengabarkannya kepada saya? Qalat, Aisyah berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, tebusan engkau ayah dan ibu saya. Fa akhbartuhu, maka saya mengabarkannya. Fa qala, maka Rasul mengatakan, fa anti sawabul ladzi raaitu amami, kamu bayangan hitam yang saya lihat di depan saya. Qultu, Aisyah mengatakan, na'am, ya. Terus fala hadani fi sadri lahdatan aw ja'atni, maka Rasul mendorong saya dengan dorongan yang dada saya dengan dorongan yang buat saya tak sakit. Summa qala, kemudian Rasul berkata, azalanti ayyakhnifallahu alaihi wa rasuluhu, apa kamu mengira Allah dan Rasulnya akan apa tidak adil terhadapmu? Kan qalat, Aisyah mengatakan, mahma yaktumin nas ya'lamullah. Naam, Aisyah mengatakan, bagaimanapun manusia menyembunyikannya, Allah mengetahui, tentu Allah mengetahuinya. Ya, jadi sini mengira tidak adil dalam giliran kan. Jadi bagaimanapun Allah menyembunyikan yang di hati saya tentang kesembuhan ini, Allah apa mengetahuinya itu. Ya. Jadi teks hadisnya itu jelas menunjukkan itu bahwa dorongan karena apa? Karena mirah. Makanya kan Rasul mendorong terus mengatakan, apakah kamu mengira saya tidak buat adil itu kan dalam giliran itu kan, terus meninggalkan giliranmu kepada wanita istri yang lain, kan itu teks dorongannya kan. Kan kalau seandainya mendorongnya karena apa? Karena keraguan. Apa kamu meragukan Allah tidak mengerti apa yang kamu sembunyikan? Karena biasanya suatu perbuatan dilakukan terus mengungkapkan berarti itu alasan perbuatan tersebut. Terus kelima, anna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu. Wa setiap orang diambil dari ucapannya dan ditolak. Hasya al-mab'usa bil-Quran. Selain Rasul yang diutus dengan Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan dan alami. Semoga rahmat bagi sekalian alam. Fa'innahu wahdahu al-musaddad bila gulatin wal-musibu bila khotoin. Karena beliau sendirilah yang selalu dibimbing lurus tanpa kekeliruan dan yang selalu benar tanpa kesalahan. Wa Ibnu Taimiyah taqawairihi minal ulama yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu. Dan Ibnu Taimiyah seperti ulama lainnya yang diambil dari ucapannya dan ditolak. Jadi maksudnya Ibnu Taimiyah punya pemahaman seperti itu, bagaimana yang lain kadang keliru, kadang benar. Tapi harus dipahami juga bahwa ketika Ibnu Taimiyah memahami ini, beliau sama sekali tidak menempatkannya untuk mengudzur pelaku syirik akbar karena kebodohan. Tapi beliau hanya menempatkan pada posisinya. Karena ini kaitan dengan rincian sifat, gitu kan. Sebagaimana beliau kaitan dengan orang yang ragu terhadap rincian kudrah Allah, ditempatkan pada itu. Tidak melebar kepada hal yang paling besar. Gitu kan? Karena setiap dalil itu harus ditempatkan pada tempatnya yang semestinya. Jadi ketika beliau berpendapat seperti ini pun, tidak ada pengaruhnya terhadap bahasan masalah, tidak ada udzur jahil dalam masalah syirik akbar. Karena ini bukan bahasan, kandungan yang dipahami itu bukan kaitan dengan masalah syirik akbar, tapi rincian sifat. Sedangkan dalam rincian sifat yang tidak diketahui kecuali lewat jari salia, memang di sana ada udzur dalam sifat-sifat zatiyah. Kan? Allah punya tangan, punya qadam, punya ain, kan? Itu kan butuh dalil. Orang yang jahil atau mentakwilnya tidak dikafirkan. Ma'al ilmi bi annahu yarji'u ilaihi al-fadlu fi idahi katsir min umuri aqaidi salaf allati kanat mukhtalifatan inda katsir minan nas. Di samping harus diketahui bahwa keutamaan itu kembali kepada Ibnu Taimiyah. Maksudnya beliau keliru dalam hal ini, tapi harus diketahui juga bahwa keutamaan itu keutamaan banyak kembali kepada Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan banyak hal-hal yang menjadi akidah salaf yang menjadi apa kabur di tengah manusia. Makanya biasanya kalau dalam bahasan akidah biasanya selalu merujuknya kepada Ibnu Taimiyah. Illa an hadza la ya'ni ismatahu rahimahullah wa ghafara lahu. Akan tetapi, keutamaan beliau yang besar ini tidak berarti bahwa beliau itu maksum dari kekeliruan. Rahimahullah wa ghafara lahu. Wa innama zakartu hadzal kalam, sebab saya menyebutkan ucapan ini, wa in kana qad yakunu ma'luman daruratan, walaupun ini sudah diketahui secara umum, maksudnya Ibnu Taimiyah memiliki apa? Keutamaan dalam hal ini dan bahwa beliau juga tidak maksum. Saya mengingatkan ini illa anna dafi ali ala dzikri dzalika huwa yang menjadi pendorong saya untuk menyebutkan hal itu adalah anni raaitu katsiran minal bahithin al mu'asirin. Itu bahwa saya melihat banyak para pengkaji zaman sekarang yazkuru katsiran min al-masail allati fiha khilafun bainal ulama, menyebutkan banyak masalah yang ada perselisihan di antara ulama, summa yazkuru qaula Ibnu Taimiyah murajihan lahu ala ghairihi, terus menyebutkan ucapan Ibnu Taimiyah seraya menjadikannya hal yang rajih, diunggulkan dari yang lainnya, biduni dalilin wala burhan, tanpa dalil dan bukti. Ini maksudnya kadang sebagian orang menyebutkan tentang khilaf ulama terus mengatakan Ibnu Taimiyah berkata demikian, terus inilah yang kuat tanpa disebutkan kenapa kuat. Padahal ya yang hanya bisa dijadikan dikatakan ucapannya penentu dan pemutus hanya wahyu gitu kan. Jadi kesimpulannya Ini kaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa banyak para ulama melakukan taujih terhadap pasar ini? Karena mereka mengetahui bahwa zahir hadis tidak apa tidak dimaksudkan. Makanya mereka memberikan taujih. Dan pendapat, andai kata kita mengambil pendapat yang paling apa yang tadi yang banyak dikritik oleh para ulama, itu pendapat-pendapat yang menyendiri dari Ibnu Taimiyah, itu juga sama sekali tidak ada kaitan dengan masalah syirik akbar, akan tapi kaitan dengan juz'un minas sifah, itu kan bagian atau sub dari sifat yang butuh kepada hujjah risalah. Cukupkan, insya Allah nanti kita lanjutkan tentang nusus wa'akwal al-ulama, pernyataan-pernyataan para ulama tentang masalah tidak ada wujud dalam syirik akbar karena keburukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.